Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah pertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasuna baynahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka membacakan kitabullah dan saling mengajarkan satu sama lain, kecuali akan turun ketenangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka akan diliputi rahmat, dinaungi malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Faifan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu kunapan ilmu yang sering kali kita ulang untuk selalu menjadi pemacu bagi kita agar tidak malas untuk meninggalkan majelis ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini, insyaallah kita akan mulai suatu pelajaran baru. Kita akan mulai bacakan sebuah kitab yang sangat bermanfaat, sebuah kitab yang memiliki banyak faedah, terutama bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kitab yang sudah selayaknya kita sebut sebagai panduan bagi para penuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kitab yang layak untuk dibaca, dipahami dan diamalkan bagi setiap orang yang ingin berhasil dalam menuntut ilmu. Tidak hanya bagi para santri-santri di ma'had-ma'had, tidak juga bagi para penuntut ilmu, tapi bagi seluruh orang yang menisbahkan diri mereka kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang namanya seorang Ahlussunnah adalah orang-orang yang mengamalkan agama ini di atas ilmu. dia tidak mengamalkan agama ini di atas kebodohan. Dia tidak mengamalkan agama ini di atas adat istiadat. Tapi dia mengamalkan agama ini di atas ilmu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mungkin telah berlalu pada antum ketika membaca kitab Al-Usulul Thalathah. Di sana Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Siapa yang tahu apa ucapan Al-Imam Bukhari? Sudah belajar Usulul Thalathah? Naam, faddal. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu itu didahulukan. Ya. Ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Ini menunjukkan apa? Bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu harus ada landasan ilmunya. Setiap amalan yang kita kerjakan itu harus ada dalilnya. Oleh karena itu, bagaimana seorang bisa beramal? Dia harus berilmu terlebih dahulu. Bagaimana agar seorang bisa berilmu? Dia harus menuntut ilmu. Dia harus belajar. Tidak mungkin ilmu itu diturunkan begitu saja kepada dirinya bagaikan wahyu. Tidak mungkin ilmu itu dia peroleh tanpa mau belajar. Semuanya melalui proses belajar. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk itu perlu kita ketahui bagaimana panduan agar seseorang itu bisa berhasil dalam belajar. Apabila dia berhasil dalam belajar, memahami sesuatu dengan baik, maka dia bisa mengamalkannya. Lebih dari itu, setelah dia mengamalkannya, dia bisa mendakwahkannya. Sebagaimana empat tingkatan yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab beliau yang sangat agung, Al-Usulul Thalathah. Beliau membagi tingkatan, ya, seseorang itu ketika beragama, dia melewati empat tingkatan. Yang pertama al-ilmu, kemudian al-amal, kemudian ad-da'wah, kemudian as-sabr. Ya. Beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan kemudian beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini empat tingkatan yang harus dilalui oleh seorang hamba. Pertama dia berilmu, baru kemudian dia beramal, berdakwah, kemudian dia bersabar. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan keberhasilan untuk menuntut ilmu kalau dia tidak tahu caranya? Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai membaca sebuah kitab yang akan memandu kita untuk mencapai keberhasilan dalam menuntut ilmu. Kitab tersebut, kitab ini berjudul Kitabul Ilmi. Kitab Al-Ilmi. Sudah ada yang punya? Belum ada yang punya? Ya. Yeah. Kitab ini sangat penting dimiliki dan dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Ya, yeah, terutama antum yang belajar di ma'had. Ya. Yeah. Penting sekali untuk memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab ini, tentang bagaimana cara yang harus ditempuh oleh seorang penuntut ilmu sehingga dia bisa sukses dalam belajar. Kitab ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah berisi bab-bab yang sangat berfaedah. Beliau memulainya dengan ta'riful ilm, definisi apa itu ilmu dan juga keutamaannya. Ya. Inilah perkara yang paling penting. Karena mungkin saja orang memahami ilmu dengan definisi yang berbeda-beda. Ada yang memahami ilmu itu adalah ilmu agama, ada yang memahami ilmu mungkin ilmu kedokteran atau ilmu teknik. Sehingga beliau memulai kitab beliau dengan definisi al-ilmu. Kemudian beliau tambahkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Ini juga penting untuk memotivasi seseorang, ya. Memberikan motivasi kepada orang yang menuntut ilmu, apa saja keutamaan yang akan dia peroleh apabila dia menuntut ilmu. Kemudian di bab yang selanjutnya beliau berbicara tentang hukum menuntut ilmu. Kemudian beliau juga berbicara tentang adab-adab menuntut ilmu dan sebab-sebab yang menolong seseorang untuk bisa sukses dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau juga berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu agar dia tidak terhambat atau agar dia tidak gagal dalam menuntut ilmu. Kemudian di bab yang keempat, beliau berbicara tentang kitab-kitab yang harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Apabila kita melihat pembahasan yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, ini semua berhubungan dengan kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Pertama, definisi ilmu, kemudian keutamaan menuntut ilmu, kemudian halangan-halangan yang bisa menghalangi kita dari menuntut ilmu, kemudian kitab-kitab apa saja yang harus kita baca atau kita pelajari. Ini secara garis besar isi Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita tidak akan langsung masuk ke dalam Kitabul Ilmi. Tapi yang akan kita lakukan adalah membacakan biografi penulis Kitabul Ilmi, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kenapa kita perlu bacakan biografi beliau? Pertama, karena Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ikhwan fill din, itu adalah salah seorang ulama besar di masa kita. Ya. Di sana kita memiliki di masa kita ini, ya. Di sana ada Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Di sana ada Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan di sana ada Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mereka bertiga rahimahumullah itu wafat di tahun yang berdekatan. Ya, jadi belum terlalu lama dari masa kita sekarang. Ya. Karena kedalaman ilmu beliau dan masyhurnya beliau dengan ilmu, maka sudah selayaknya kita mengetahui sedikit tentang biografi Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Selain juga karena kitab yang akan kita baca, Kitabul Ilmi, ini karya siapa? Karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Selain itu, beliau adalah ulama besar, jadi sudah selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui biografi beliau agar bisa menjadi teladan, agar bisa menjadi contoh, agar bisa menjadi motivator bagi setiap penuntut ilmu untuk meniru beliau. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Biografi beliau kami nukilkan dari kitab yang berjudul Muhammad Shalih Al-Utsaimin Al-Alimu Al-Qudwah Al-Murabbi wa Syekhu Az-Zahidu Al-Wara. Naam, Al-Wari. Kitab ini berjudul Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang alim, qudwah, pendidik, syekh, seorang yang zuhud dan wara. Ya. Di sini disebutkan az-zahidul wari. Orang yang zahid, yang zuhud dan wara. Ada yang bisa memberitahukan apa bedanya antara zuhud dan wara? Apa bedanya antara zuhud ya. Sering kita dengar istilah ini, seorang yang zuhud, ya, seorang yang wara. Apa bedanya Anas? Zuhud artinya sederhana dalam hal-hal dunia. Adapun wara, sikap seorang yang berhati al-wara, berhati-hati terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dijelaskan oleh para ulama bahwa az-zuhud itu tarku ma yadurruhu fil akhirah. Yang namanya zuhud itu meninggalkan sesuatu ya yang memudaratkan dia kelak di akhirat. Ya. Jadi perhatikan definisi zuhud. Tarku ma yadurruhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang memudaratkan dia kelak di akhirat. Adapun al-wara' itu adalah tarku ma la ya'nihi fil akhirah. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Tahu perbedaannya apa? Az-zuhud itu meninggalkan perkara yang akan memudaratkan dia kelak di akhirat. Adapun al-wara' itu meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat bagi dia di akhirat. Yang mana yang lebih tinggi? Zuhud atau wara'? Zuhud lebih tinggi, masya Allah. Ada yang punya pendapat lain? Yang mana Pak lebih tinggi Pak? Zuhud atau wara' Pak? Kalau zuhud itu meninggalkan perkara yang akan memudaratkan dia di akhirat kelak. Kalau wara' itu meninggalkan perkara yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Zuhud meninggalkan perkara yang memudaratkan dia, ya, memberikan mudarat kepada dia nanti di akhirat. Kalau wara' meninggalkan perkara yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Yang mana yang lebih tinggi? Sama. Yang lebih tinggi adalah wara'. Coba kita cermati. Orang yang zuhud, dia sekedar meninggalkan apa-apa saja yang memudaratkan dia di akhirat kelak. Ya, melakukan perbuatan dosa dia tinggalkan. Kenapa? Karena ini akan memudaratkan dia nanti di akhirat. Ya, perbuatan dosa dia tinggalkan. Adapun orang yang wara', Bapak, orang yang wara', perbuatan itu sebenarnya mubah, diperbolehkan. Tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak akan memberikan faedah kepada dia. Jangankan perbuatan maksiat, perbuatan yang hukumnya mubah saja dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak akan bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Ya. Dan dua lakab ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, layak disandangkan kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin karena sikap zuhud dan wara' beliau. Kita akan baca, tidak kita baca semua, kita akan nukilkan beberapa perkara yang penting. Beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dilahirkan di kota Unaizah. Di kota Unaizah, salah satu kota di provinsi Al-Qasim. Afwan, di provinsi Al-Qasim. Provinsi Al-Qasim. Di negara mana ini, akhi? Provinsi Al-Qasim ini di sebelah mana? Di sebelah timurnya Kalimantan atau di mana? Nggak tahu. Ada yang bisa jawab? Kerajaan Arab Saudi, ahsan. Ya. Beliau dilahirkan di kota Unaizah di provinsi Al-Qasim pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah. Sekarang kita tahun berapa ini? 1435. Ya, berapa tahun yang lalu beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan tahun 1347 Hijriah. Sekarang kita di 1435. 88. Cepat sekali ikut kumon ya. 88 tahun yang lalu. Itu kalau di Masehikan beliau lahir sekitar tahun 1927. Tahun 1927 Masehi. Indonesia belum merdeka. Ya. 88 tahun yang lalu. Beliau mulai belajar membaca Al-Qur'an itu dari kakek. Kakek beliau dari sebelah ibu. Ya, yang bernama Abdurrahman bin Sulaiman. Sampai beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Ya. Waktu itu usia beliau 15 tahun. Jadi 15 tahun selesai menghafalkan Al-Qur'an. Setelah itu beliau belajar kepada Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Jadi ini guru beliau yang pertama. Ketika beliau selesai, setelah selesai menamatkan Al-Qur'an, beliau belajar ke Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Sudah pernah mendengar atau dibacakan juga di sini? Tafsir As-Sa'di, ada kajiannya di sini? Di Fatahillah, masyaallah, ya. Jadi Asy-Syaikh As-Sa'di ini adalah salah seorang ulama besar Hijaz. Beliau memiliki karya yang sangat besar. Di antara yang karya beliau itu adalah Tafsir As-Sa'di. Kemudian kitab Minhajus Salikin yang berkenaan dengan fikih. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belajar kepada Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau rahimahullahu taala, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qala innani ta'assartu bihi katsiran fi tariqati at-tadris wa 'ard al-'ilm wa takribuhu lit-talabah bi amthilah wal ma'ani. Kata beliau rahimahullah, kita bacakan ini agar antum bisa istifadah. Bagaimana pengaruh seorang guru itu terhadap muridnya. Apa saja pengaruh seorang guru kepada muridnya. Lihat Asy-Syaikh bagaimana Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan pengaruh positif kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, innani ta'assartu bihi katsiran fi tariqati tadris. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya aku itu mendapatkan pengaruh dari beliau fitori koti tadris, dari cara mengajar, wa ardil ilm, dan cara beliau menyampaikan ilmu, wa takribuhu litolabah bi amtilah wal ba'ani, dan bagaimana cara beliau memahamkan ya ilmu kepada para pelajar bil amtilah wal ma'ani, dengan contoh-contoh dan definisi-definisi. Lihat bagaimana pengaruh seorang guru kepada seorang murid. Asy-Syaikh mengatakan bahwa beliau terpengaruh, ya, mendapatkan pengaruh dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru beliau, dari cara mengajar. Bagaimana cara mengajarnya Asy-Syaikh As-Sa'di? Selalu memberikan contoh dan definisi-definisi agar para penuntut ilmu itu memahami dengan lebih mudah. Qala wa kadzalika aidan ta'assartu bihi min nahiyatil akhlaq al-fadilah. Dan demikian juga aku mendapatkan pengaruh dari beliau dari sisi al-akhlaq al-fadilah. Akhlak beliau yang utama. Jadi kalau misalnya gurunya memiliki akhlak yang mulia, insyaallah muridnya akan yata'assar, akan mendapatkan pengaruh dari akhlak gurunya. وكان رحمه الله تعالى على قدره في العلم والعباده. Dan dahulu Asy-Syaikh As-Sa'di itu berada pada kedudukan yang tinggi, fil ilmi wal ibadah, dari sisi ilmu maupun ibadah. Lihatlah Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Testimoni dari seorang murid tentang gurunya bahwa Syekh Siddi itu bukan hanya ilmunya saja yang tinggi, tapi juga ibadahnya. Dan ini yang dituntut dari seorang penuntut ilmu. Kita menuntut ilmu itu untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya dengan apa? Dengan ibadah. Ilmu yang sudah kita miliki kita amalkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilihat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari guru beliau Syekh As-Si'di. Ya. Wa kana rahimahullah ala qadrihi fil ilm wal ibadah. Dan dahulu Syekh As-Si'di itu berada pada tingkatan yang tinggi dari sisi ilmu dan ibadah. Qala yumadihu as-saghir wa yadhaku ila al-kabir. Beliau As-Si'di, ya, dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlaknya yang tinggi, yumadihu as-saghir, bercanda dengan yang muda, bercanda dengan yang lebih kecil daripada beliau. Wa yadhaku ila al-kabir, dan tertawa bersama orang-orang yang lebih tua. Ya. Jadi seolah-olah tidak ada batas antara beliau. Beliau masuk bergaul baik bersama yang muda maupun yang sudah tua. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa masyaallah min ahsani man raaitu akhlaqan. Dan beliau As-Si'di rahimahullahu taala termasuk orang yang paling baik akhlaknya yang pernah aku lihat. Ini kesaksian Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin terhadap guru beliau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di. Setelah beliau belajar dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di, beliau memiliki guru yang lain. Ya. Guru beliau yang kedua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah ibn Bas rahimahullah. Ya. Asy-Syaikh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Bas. Beliau adalah mufti am Kerajaan Saudi Arabia. Ya. Mufti am artinya orang yang memberikan fatwa kepada seluruh rakyat Saudi Arabia. Orang yang diberikan hak untuk memberikan fatwa kepada seluruh rakyat Saudi Arabia. Beliau rahimahullah taala diceritakan bahwa hina mentaqala Ibnu Taimin ila Riyadh li dirasati nizamiyah darasa ala al-allama Asy-Syaikh Ibnu Baz. Ketika beliau berpindah, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ke kota Riyadh untuk belajar li dirasati nizamiyah, untuk belajar di sekolah formal, ya. Jadi dulu Syekh belajar di sekolah formal ya. Ya. Syekh dulu belajar di sekolah formal. Darasa 'alal 'allamah Asy-Syaikh Ibn Baz. Beliau belajar kepada Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibn Baz. Wa huwa syekhuhu ats-tsani ba'da Asy-Si'di rahimahullah. Dan Asy-Syaikh Ibn Baz ini adalah syekh beliau yang kedua. Setelah siapa? Setelah Asy-Syaikh As-Si'di. Naam. Waqad qara'a alaihi muqaddimata fit tafsir, dan beliau telah belajar kepada Syekh Ibn Baz muqaddimah fit tafsir di Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, karya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, wa qit'atan min sahih Al-Bukhari, dan sebagian sepotong dari sahih Al-Bukhari, wa ba'du kutubil fiqh, dan beberapa kitab fikih. Bagaimana pandangan Asy-Syaikh rahimahullahu taala terhadap guru beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz? Beliau mengatakan, laqad ta'assartu bi Syekh Abdul Aziz ibn Baz min jihati al-inayati bil hadis. Kata beliau rahimahullah, laqad ta'assartu bi Syekh Abdul Aziz ibn Baz min jihati al-inayah fil hadis. Aku mendapatkan pengaruh dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dari sisi perhatian beliau terhadap hadis. Ya. Jadi ketika beliau belajar kepada Syekh Abdul Aziz kepada Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau melihat apa, mendapatkan pengaruh dari apa, cara mengajar dan juga akhlak Syekh Abdul Aziz Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ketika belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau ya mendapatkan pengaruh dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam inayah bil hadis, perhatian terhadap hadis, sahih atau tidak hadisnya, kemudian apa makna hadisnya. Dan selain itu juga kata beliau, wa ta'assartu bihi min jihatil akhlaqi aidan, dan juga aku mendapatkan pengaruh dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dari sisi akhlak. Lihat ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ulama ar-Rabbani, ulama yang benar-benar membimbing umat, tidak hanya memberikan ilmu, tapi memberikan tauladan di dalam bidang apa? Dari sisi akhlak. Ketika belajar kepada Syekh As-Sa'di, beliau meneladani apanya? Akhlaknya. Ketika belajar dari Syekh Ibn Baz, beliau juga meneladani akhlaknya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Qala wa basta nafsihi linnas, dan juga dari sisi kelapangan beliau terhadap manusia. Dan memang Syekh Abdul Aziz Ibn Baz itu terkenal dengan kedermawanan beliau, menerima siapa saja untuk menghadap beliau. Dan ini yang patut kita contoh sebagai seorang penuntut ilmu. Hendaknya kita tidak memandang siapapun yang ingin belajar kepada kita. Semua orang yang ingin mendapatkan faedah, kita terima. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini guru beliau yang keberapa? Yang kedua, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kemudian guru beliau yang ketiga, ya. Guru beliau yang ketiga adalah Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jaqni Asy-Syinqiti rahimahullahu taala. Guru beliau yang ketiga adalah Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jaqni Asy-Syinqiti. Ya, seorang ulama yang terkenal, seorang mufassir yang memiliki tafsir Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Jadi sebuah tafsir yang menjelaskan tafsir Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Tafsir apa namanya? Adwa'ul Bayan. Karya siapa? Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Asy-Syinqiti, negeri Syinqit. Berada di negara mana itu, ikhwan? Siapa yang tahu? Nama guru beliau yang ketiga, Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Ya, nisbah kepada negeri Syinqit. Berasal dari mana itu? Ada yang tahu? Negeri Syinqit? Di mana? Akhir. Di sebelahnya Depok. Ada yang tahu? Ya. Negeri Syinqit ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah sekarang berada di sebuah negara yang bernama Mauritania. Mauritania. Baru dengar juga ya. Di mana Mauritania ya? Di benua apa ya negara Mauritania? Ada yang tahu? Antum yang pakai jaket biru, tahu? Di mana? Rusia. Masya Allah. Mauritania di mana Pak Setio? Gak tahu. Mauritania itu sebuah negara Afrika, ya, berada di benua Afrika. Ya, jadi Syekh Syinqiti itu berasal dari Afrika. Ya. Beliau rahimahullah taala, ini ada sebuah kesaksian yang menarik yang perlu kita baca ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah tentang pengalaman atau kesan beliau terhadap Syekh Muhammad Amin Al-Syinqiti rahimahullah. Beliau mengatakan kunna thullaban fil ma'had ilmi fi Riyadh. Ya. Kata beliau, kami dahulu adalah pelajar di suatu ma'had ilmi di Riyadh. Di kota Riyadh. Ibu kota Saudi Arabia. Kunna jalisina fil fasl. Dahulu, kata beliau, kami sedang duduk-duduk di kelas. Jadi Syekh belajar di mana? Di kelas. Ya. Ya. Sekarang ada orang yang mengingkari, ya, belajar di kelas. Karena dulu para salaf tidak pernah belajar di kelas. Belajarnya hanya di masjid. Katanya begitu. Tapi yang kita dapat dari para ulama bahwa mereka juga belajar di ma'had, belajar di kelas, ya. Qala wa kunna jalisina fil fasl. Fa idza bi syekhin yadkhul alaina. Waktu itu seorang syekh, seorang yang tua masuk ke dalam kelas. Idza ra'aitahu qulta hadza badawiyyun minal a'rab. Apabila engkau melihatnya, engkau pasti akan mengatakan orang ini adalah orang badui Arab. Orang dusun, orang kampung, ya, dari pedalaman Arab. Ini apa? Kesan pertamanya tidak menggoda ini. Ketika melihat Syekh, ya, Muhammad Amin Al-Singkiti, kata Syekh, "Idza ra'aitahu qulta hadza badawiyyun minal a'rab." Apabila engkau melihatnya, engkau akan mengatakan bahwa dia ini seorang badui dari Arab, ya, dari pedalaman. "Laisa indahu bidu'atun minal 'ilm." Sepertinya orang ini tidak punya ilmu. "Rasa thiyab." Bajunya usang. Subhanallah. "Laisa alaihi atharul hibah." Ya. Orang tersebut tidak punya wibawa sama sekali. Lihat kesannya Asy-Syaikh rahimahullah. Ya. "La yahtammu bi madharihi." Orang ini tidak layahtam, tidak apa namanya memiliki perhatian terhadap penampilannya. "Fasaqata min ayinina." Nah. Maaf, "fasaqata min ayunina." Maka sosok tersebut pun jatuh dari pandangan kami. Artinya tidak punya kedudukan sama sekali. Ya. "Qala fatadzakartu Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di." Maka aku pun teringat dengan guruku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. "Faqultu fi nafsi." Maka aku katakan pada diriku, "Atruku Syekh Abdurrahman As-Sa'di wa ajlisu amama hadzal badawi." Kata beliau, aku tinggalkan syekhku, guruku Syekh As-Sa'di, yang kata beliau akhlaknya masya Allah, ilmunya tinggi, ya. Ya, aku tinggalkan Syekh As-Sa'di demi duduk di depan badui ini. Ya. Orang yang tidak punya wibawa, bajunya usang, masya Allah, tidak kelihatan sebagai orang yang berilmu, ya. Kemudian kata beliau, "Falamma ibtada'a syinkithiyu darsahu inhalat alaina ad-dhararu min al-fawaid ilmiyah min bahri ilmihi az-zakhir." Tapi ketika itu kata beliau rahimahullahu taala, ketika Syinkiti itu memulai pelajarannya, maka mengalirlah kepada diri kami mutiara-mutiara min fawaidil ilmiyah, dari faedah-faedah ilmiah, min bahri ilmihi az-zakhir, dari samudra ilmunya yang begitu luas. Ya, tadi jam meremehkan Asy-Syaikh Muhammad bin Amin Al-Syinkiti. Ya. "Fa'alimna annana amama jihbilin minal ulama." Maka kami pun setelah itu tahu bahwa kami sedang berada di hadapan seorang ulama yang memiliki ketinggian ilmu. "Wa fahlin min fuhulihim." Dan juga seorang yang sangat luas ilmunya dari kalangan para ulama. "Fastafadna min ilmihi wa samtihi wa khulqihi wa zuhdihi wa wara'ihi." Maka kami pun mengambil faedah dari beliau, dari ilmunya, kemudian perilaku beliau dan juga akhlak beliau, serta kezuhudan dan sikap wara' dari Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Jalla ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebuah pelajaran yang patut diambil oleh kita sebagai seorang penuntut ilmu, bahwa janganlah kita menilai seseorang dari sekedar penampilan saja. Ya. Seseorang mungkin berpenampilan masya Allah bagaikan seorang syekh, tapi ketika dia berbicara ketahuan bahwa dia tidak memiliki ilmu. Sebaliknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mungkin penampilannya sederhana, ya, seakan tidak peduli dengan penampilannya, tapi ternyata dia memiliki ilmu yang luas yang bisa kita mengambil faedah dari dirinya. Dan ini pengalaman dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kesan pertama beliau ketika melihat Asy-Syaikh Muhammad bin Amin, Muhammad Amin Asy-Syinkiti, beliau mengatakan bahwa orang ini tidak menjaga penampilan, bajunya kusam, tidak punya wibawa. Kenapa aku tinggalkan Syekh Asy-Syinkiti untuk belajar kepada beliau? Tapi ternyata setelah Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinkiti mulai mengajar, baru ketahuan ilmunya. Ya. Jadi al-ibrah, ya, yang harusnya menjadi fokus kita adalah ilmu dia, bukan penampilannya saja. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bacakan sedikit tentang biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau belajar kepada para ulama besar. Yang pertama dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sya'di rahimahullah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jaqni Al-Syinkiti rahimahullah. Ini adalah guru-guru utama beliau. Dan beliau sebenarnya masih memiliki beberapa orang guru yang lain, di antaranya kakek beliau dari sebelah ibu beliau, yakni Syekh Abdurrahman bin Sulaiman, dan juga para masyayikh yang lainnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga bahwa setelah menuntut ilmu, beliau pun sibuk dengan dakwah dan tadris, mengajar. Ya, mengajar di masjid beliau di Unaizah. Dan beliau rahimahullahu taala sebagaimana yang telah masyhur di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki demikian banyak karya, demikian banyak tulisan. Ya. Di antara karya beliau adalah kitab Syarah Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Penjelasan tentang tiga landasan utama. Ya, yang merupakan penjelasan dari kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Wahab. Kemudian beliau juga memiliki syarah, yakni kitab yang berjudul Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Al-Qaulul Mufid yang merupakan penjelasan dari kitab At-Tauhid. Itu ada kitabnya. Yeah. Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab, beliau jelaskan. Yeah. Menjadi sebuah kitab yang namanya kitab apa? Al-Qaulul Mufid. Demikian juga beliau memiliki kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Aqidah Al-Wasitiyah siapa yang menulis? Karya siapa? Aqidah Al-Wasitiyah. Karya siapa? Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan dikatakan para ulama bahwa syarah beliau terhadap Al-Wasitiyah ini termasuk syarah yang terbaik. Ya. Menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Demikian juga beliau memiliki syarah Alfiyah Ibn Malik. Syarah Alfiyah Ibn Malik. Yaitu dalam permasalahan Nahwu. Beliau juga memiliki kitab yang sangat terkenal, yaitu Syarhul Mumti'. Syarah Zadil Mustaqni'. Ya, ada berapa jilid itu? Yaitu penjelasan beliau terhadap fikih Imam Madzhab Hambali, ya, penjelasan beliau terhadap kitab Zadul Mustaqni, kitab fikih Madzhab Imam Ahmad bin Hambal. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Ikhwanul Fiddin sibuk dengan dakwah, sibuk dengan tadris, mengajarkan al-Islam kepada kaum muslimin. Sehingga kita dapati banyak sekali kaset-kaset beliau atau ceramah-ceramah beliau yang sampai sekarang masih bisa kita dengarkan dan kita pelajari. Kalau antum buka ya situs beliau www.ibnuutsaimin, tulisannya dengan bahasa Inggris, ibnuutsaimin.com dengan double E. Di sana antum bisa download dengan gratis seluruh kitab beliau atau mayoritas dari kitab beliau. Demikian juga ceramah-ceramah beliau, khutbah-khutbah beliau, ya, itu ada ribuan, ya, butuh waktu yang lama untuk mendownloadnya saja. Untuk mendownloadnya saja itu butuh waktu yang lama, menurut seluruh khutbah dan pelajaran beliau, ya, kecuali akses internetnya cepat. Ya. Apalagi untuk mendengarkannya, ya, ini menunjukkan bahwa waktu beliau sangat dipergunakan sangat banyak untuk menyebarkan ilmu yang benar kepada kaum muslimin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau rahimahullah ta'ala wafat pada tanggal 15 Zulhijjah. 15 Syawal tahun 1421. Tahun 1421 itu sekitar tahun 2000 atau 2001, ya. Dalam usia beliau 74 tahun, ya. Jadi ketika beliau meninggal pada usia ke-74. Yang menyebabkan beliau meninggal waktu itu adalah beliau menderita penyakit kanker. Ada sebuah cerita yang kami dengar dari sebagian ikhwah tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, bahwa ketika itu divonis kena kanker, ya. Waktu itu dokter menyarankan berbagai macam metodologi pengobatan. Salah satu metodologi pengobatan kanker itu disebut sebagai kemoterapi. Benar? Ya. Yaitu memasukkan zat-zat kimia, ya, kepada tubuh untuk mematikan sel-sel kanker. Tapi kemudian Asyik diberitahu bahwa sistem terapi yang seperti ini itu akan menyebabkan seluruh rambut di tubuh kita itu rontok. Benar nih, Mas? Benar ya? Iya. Ketika mendengar ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, waktu itu Syekh sudah divonis stadiumnya sudah tinggi, ya, bahwa penyakit kanker beliau itu sudah parah. Ketika dikatakan oleh para dokter bahwa beliau harus menjalani kemoterapi, suatu terapi kimia yang bisa menyebabkan rambut-rambut beliau itu rontok. Nah, beliau bertanya, apakah dengan kemoterapi jenggot saya juga rontok? Ya. Kata dokter, ya, tentu. Semua bulu, ya, semua rambut yang tumbuh di tubuh itu akan rontok. Kata Syekh, kemudian Syekh menolak metodologi ini. Kalau begitu saya tidak mau diterapi dengan cara seperti ini. Kenapa ya Syekh? Kemudian Syekh mengatakan, karena aku ingin meninggal menemui Rabbku dengan keadaan berjenggot. Urid an altaqi ya Rabbi wa ana multahiyan. Kata Syekh. Ya ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, pengagungan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau sudah kena kanker, ya. Sudah direkomendasikan oleh dokternya untuk kena kemoterapi. Tapi begitu tahu bahwa kemoterapi ini meninggalkan, akan merontokkan jenggot-jenggot beliau, beliau tidak mau. Ya. Maka bagaimana dengan sikap sebagian kita, ya? yang hanya demi sebuah pekerjaan atau sebuah tujuan duniawi kita korbankan prinsip-prinsip agama kita. Berkacalah kita kepada diri beliau Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh rahimahullahu taala meninggal pada tanggal 15 Syawal tahun 1421 Hijriah dalam usia beliau yang ke-74 tahun. Beliau kemudian disolatkan di Masjidil Haram dan disebutkan bahwa yang hadir pada solat jenazah beliau sekitar 500,000 manusia. Rahimahullahu taala. Mungkin ini sedikit yang bisa kita bacakan tentang biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab Kitabul Ilmi yang insyaallah akan kita bacakan. Adapun materi Kitabul Ilmi insyaallah kita mulai pada pekan depan biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.